rasakan beban hati tak keruan, berpandang pandangan bersenyum senyuman awal pertamanya kita berkenalan, sama sama merasakan beban hati tak keruan. Beban hati tak karuan.